محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nerusakan pengawasan kita kitab Irsyadul Ibad. Kalau ini boleh dijelaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Turmudi dan Imam Nasai, bahwasannya sebaik-baik dikir atau dikir sing paling bagus niku, iniku kalimat La ilaha illallah. Wa afdalu du'ai, dan sak bagus-bagus itu mo penjaluk iku alhamdulillah. Artinya donga iku sing apik kawitana ambek maca alhamdulillah. Mujiya dhisik nang ngene Gusti Allah. Lek kate donga iku kon mujiya dhisik nang ngene Gusti Allah. Ojo moro ujug-ujug njaluk. Gusti Allah muji dhisik, mari muji nang Gusti Allah. Akonono lek kon iku mang ake salahe njaluk sepuro. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gusti kula niki sampean sepuro, atau kita buka dengan Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khosirin. Gusti kula niki kurang ajar, lek mboten sampean sepuro kula niki mboten kagungan napa-napa. Baru njaluk sepuro, njaluk sepuro no wong tuwa. Gusti Allah krungu, lek kapan kula kali sampean njaluk no semu melasi nang gene wong tuwa, Gusti Allah mara. Niku adalah teori yang diajarkan oleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing pundi lek Gusti Kanjeng Nabi Muhammad niku mulang, mulangi kula kali panjenengan, pasti sumbere teko Gusti Allah. Lek wis sumber iku teko Gusti Allah, otomatis pasti diijabahi ambek Gusti Allah. Wan Nasa'i lan ngriwayataken sapa Imam An-Nasa'i an Abi Sa'idin Al-Khudri anin Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dawu sapa Kanjeng Nabi qala, matur sopo Musa Nabi Allah Musa alaihi salam. Gusti Nabi Musa alaihi salam niki matur dungo wadul tenggene Gusti Allah. Ya Rabbi tu pangeran kula, alimni mugi panjenengan mulangi teng kula, nudui tenggene kula syai'an ing sesuatu bacaan, azkuruka kang dikir kang ngiling-ngiling sapa ingsun Nabi Musa ka ing panjenengan bihi dengan sayun. Kula niki sampean wuruki donga sekirane kula niki donga tenggene panjenengan kelawan donga niku wau langsung sampean tanggapi. Sampean pirengaken lan sampean paringi. Faqala jawab sapa Allah. Oleh pancen kon kepingin barang sing khusus, kul gampang. Maca ae kon la ilaha illallah. Maca ngono. Bareng dijawab kados ngoten. Kaya ijare Nabi Musa iki lak kalimat umum. Faqala nuli takon matur sapa Nabi Musa. Ya Rabbi, du pangeran kula. Kullu ibadika yaqulu hadza. Lek atase la ilaha illallah mawon sedaya kawula panjenengan menungso niki nggih saged maca ngeten. Lah terus karemu ya apa? Innama uridu sak temene ngarepno sapa ingsun sing kula kepingin niki sayan bacaan. Takhusuni kang ngususaken panjenengan ni tenggene kula bihi dengan bacaan niku. Bacaan niki sampean keaken kula tok pun liyane. Oh ngono ta. Faqala jawab sapa Gusti Allah. Ngene, ya Musa, Nabi Musa. Anane kon tak kongkon sering-sering maca kalimat la ilaha illallah. Meskipun iku kalimat diucapkan oleh banyak manusia, kon jaluk sesuatu sing khusus kangge kon tak keiki mang, krana kon gak ngerti keistimewaane kalimat la ilaha illallah. Lau anna samawati lamono sak temeni piro-piro langit asab'i kang lapis pitu wa amiruhunna lan wong sing ramekno samawati sab'i orang yang menduduki tiang-tiang sing ibadah onok gene selah-selai langit sing nomor siji sampai nomor pitu malaikat tok tenggini malaikat lah malaikat tenggini langit mereka buatan itu siji makhluk Gusti Allah sing maksiat rono sing nomor mereka enten gini malaikat tok ghairi sak liyane aku langit pertama kedua sampai pitu sak liyane aku iki wal aradina lan piro-piro bumi asab ikang lapis pitu semunugo makhluk-makhlukku sing onok gene bumi mulai tingkat siji sampai telengi bumi sing nomor pitu ibadai wong sing sakmunu akeku mangju ilat didadekno opo sama watu wal ardu ibadai wong sakmunu akeku mang didewekno dikumpulno fi kafatin ing dalam siji piring utawa siji wadah sedangkan la ilaha illallah bacaan atau kalimat la ilaha illallah fi kafatin didelek onok gini wadah liyo terus mari ngono ditimbang antarane ibadahe wong sing langit nomor siji sampai nomor pitu bumi nomor siji sampai nomor pitu kumang ditimbang ambek bobote ganjarane wong sing maca la ilaha illallah lamalat yakti condong bihinna ngalanno abote langit pitu lan bumi lapis pitu apa sing ngalanno iku mang abote la ilaha illallah. Ya. Dados saking gedene kalimat la ilaha illallah mengalahkan segalanya. Lah terus umpama kula kalih panjenengan aku balak-balik maca la ilaha illallah. Kok koyoke gak ono faedahe utawa gak ada efek samping. Le pancene sing maca niku mek lisan tok tidak diikuti oleh hati. Seandainya kula kalih sampean sing dikir niku wau lisan nang ngene atine pisan plus nang ngene pikirane pisan pasti akan menyinari kula kalih panjenengan. Lho terus umpama lek aku wis sampe dikir kaya ngono durung berhasil enak tak tinggalno ae. Jangan. Pun putus asa. Iya. Terus kula kali sampean tetep dikir. Oleh gak oleh tetep dikir. Kranten napa? Yang dinilai oleh Allah bukan keberhasilan sing hasil ngoten niku wau adalah Gusti Allah. Sing dinilai ambek Gusti Allah tambeng kula kali sampean maca kalimat la ilaha illallah. Nggih. Yeah. Bareng. Mergane lek zikir bareng wong sing saleh-saleh belajar. Setiap kita itu membaca kalimat la ilaha illallah meskipun ana ngene tahlilan barang kadang-kadang muni la ilaha illallah mambu satire la ilaha illallah la ilaha illallah tambah ambune tambah kebune tambah mantep ya status gak apa-apa ya kene la ilaha illallah gorengan tempe dibane ya suwe-suwe lah orientasi kita niku cuma panganan. Lelah kesempatan ngeten niki setiap kita baca la ilaha illallah kita tinggalkan semuanya belajar belajar ya belajar mumpung kesempatan dikirek belajar disatukan antara hati lisan dan pikiran pirang jam sih mediluk to ya berkat pasti oleh ya mboten itu berubah. Para hadirin sekalian, selama kita itu nanti membaca kalimat la ilaha illallah wake, selama itu kita akan mendapatkan pahala-pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bergoro onok gini dunya wis dikei khasiati alhamdulillah. Sing jelas dan pasti la ilaha illallah itu nanti kate mapak kula kali panjenengan ketika onok gini alam kubur. Niku sing pasti bunan. Ya. Niku sing pasti. Wa Abu Ya'la lan ngriwayataken sama Imam Abu Ya'la an Abi Bakr radhiyallahu taala anhu wa an dzurriyyatihi dawune Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu piyambake dipeseni kalian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya napa peseni Kanjeng Nabi tenggene Hadis Abu Bakar sehingga Sayyidina Abu Bakar pesen nang gene anak putune. Nak, alaikum netepono sira kabeh. Cekelono akeh-akeno bila ilaha illallah kelawan kalimat la ilaha illallah. Para hadirin yang terkenal dalam sejarah Sayyidina Abu Bakar koyo wong tuwa, padahal dia itu adalah saudagar wong sing sewoge, sahabat sing sewoge. Cuma sogene gak diwaca. Krana apa? Krono dia itu sering melok kanjeng Nabi. Padahal sewoke. Lho nalikane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, sapa rek sing bisa ndanai perang sakmene akeh? Jari ini saya Dina Abu Bakar. Pulau Kanjeng Nabi moro membawa semua hartanya di Bangrino nanggani Kanjeng Nabi. Kita kok no Kang Bakar sampean pun enggak ada keluarga. Oh nggih Kanjeng Nabi. Terus sampean mboten ngengah ta? Kangge anak-anak sampean, kangge bojo-bojo sampean kok wake temen sampean urunan enten iki? Nggih pun ngengah. Ngengah pinten? Anak-anak kula kali bojo kula kula titipaken nang ngene Gusti Allah. Kula kali sampean durung tutuk kono, durung tutuk kono. Niki cuma cerita duduno keagungane, kekuatane, keistimewaane imane Sayyidina Abu Bakar. Ngoten to. Krono de'e niku wau para hadirin melihat keimanan, kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga harta yang demikian menggiurkan itu menurut dia itu koyok gak ono apa-apane. Iya. Yeah. Kok iso ngono? Gambarane mek ngaten cok mawon ya. Umpama kula kali sampean mulai cilik niku nyambut baik. Wah, kasunah. Nyambut gawe nanti disret. Sampai suge mari ngono kena penyakit. Iya. Yeah. Kena penyakit kira-kira dunyo ambek waras ilang no penyakit niki larangan budi dan karena artinya duit pokok obat kan dia tak tuku sing penting wah waras bareng dek ini ku waras mari berobat nandindi sret mari ngono dikei tombo ambek Gusti Allah gletek teko apa pokok ikon niki waras iku mang umpama teko apa ngombe banyu dikek imah madu enak terusan iya yeah. Krana uripe enak biyen dadi suwoge mari ngono melarat entek krana gawe berobat tibane dek iku mang nemu obat liwat banyu ambek mah bangkit mana krono de'e menemukan kenyataan hidup bisa mengatasi segalanya teko banyu ambek madu terus de'e muni ngene nak pokoke ben lek kepengin sehat donya iku gak ana apa-apa kono aja sampe ninggal bendino ben isuk gawe banyu mateng ge ana mah madu kaya-kaya ngoten iki ya piro ae madu tukun wis sing penting awakmu sehat. Sayyidina Abu Bakar kan begitu tuh. Delok gini maka itu wong ruwet. Iya, ngene. Wis persis ngene iki. Kedudukan dicari untuk bisa weten-weten. Ternyata dia itu menemukan kehidupan itu liwat melok Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin dia itu didekatkan ambek Kanjeng Nabi nang ngene Gusti Allah, semakin dia itu dekat. Jadi dunia ini buatan yang terarti ini. Mergani setiap ada panggilan piambe itu wani notoi. Sampai ditakoni, sampai buatan yang ngengah dah. Pokoknya kulopun ngengah tenggene anak kulop-kulop titip no nanggene Gusti Allah. Pesen yang ngene dok, nak. Pokoknya bapak pesen. Sing ajek kon ngakeh-ngakeh no moco la ilah. La illallah wal istighfar lan istighfar. Sing pira Pak? Wa aksiru ngekeh-ngekehno aja diejir. Pokoke sing akeh min huma saking kalimat la ilaha illallah ambe istighfar. Kenapa? Alasane mek ngene, fa inna iblisa sak temene iblis. Iblis niku Pak makhluke Gusti Allah yang pertama kali diizinkan untuk masuk surganya Allah. Dia itu menjadi mulia sak durunge menungso ana. Yeah. Begitu iblis niku ana ngene swarga suwe dadi wong mulya. Yeah. Jenenge nafsu iki mang itik-itik cekena iraimu ana ngene swarga. Yeah. Ya apa carane jare nafsu? Aku kepingin ngetokno kon nang gene swarga. Akhire nafsu niki wau nyisip nang gene iblis. Jare nafsu ya apa? Iblis. Pancen raimu iku hebat iblis ngoten. Kok iso hebat? Ka ono makhluke Gusti Allah sing dilebokno swarga liyane kon. Lon kabeh iki ngladeni kon. Iki duduk no kon iku mulya, kon iku paling tuwa. Mang mula kon lek dikongkon apa-apa aja gelem. Ngono ta iya. Nafsu sing ngomong nang ngene iblis. Ya. Yeah. Mantun ngomong ngoten, Gusti Allah nyoba. Ngomong. Ya iblis. Wis. Kon iki pimpinane makhluk sakmene akeh iki. Nggih Gusti. Saniki contohnya aku gawe makhluk anyar jenenge Nabi Adam. Hormatono kalen niki. Dari iblis, sori kula lek dikengken hormati. Kula niki tuwa dhewe ajano. Kabeh niki hormaten kula. Kok cike sampean ngengken kula teng sujud nang gene Adam arek anyar. Rai lho niki. Iblis kesusupan nafsu. Akhire dadi wong mulya niku wau krana kesisipan nafsu ana khairun minhu. Ana perkara pira? Arek kapan Adam niku? Aku luwe tuwa, aku luwe duwe, aku luwe pinter, aku luwe ngene, aku luwe ngene. Khalaqtani min narin. Dilihat dari sisi sejarah mawon, kula niki darah biru. Adam lak ndek napa? Mboten saged Gusti. Loh, nyengkre. Dadi ino salawas, salawase. Lho iblis niki ngomongnya nafsu ngeten, ahlak tunasa. Aku iki gak pisan-pisan, gak pisan pindu. Ngerusak utawa menjatuhkan martabat kedudukan manusia itu bidunubi dengan berbuat yo. Menungso iku carane ngedono iku gampang. Dicilihi liwat nglakoni dosa. Kan kata cerita-cerita yang dulu-dulu. Wonten critane satu orang ahli ibadah digugu ambek nafsu. Pura-pura iblis niku menyamar. Diliwat khomer gak kenek, liwat ngene gak kenek, liwat ngene gak kenek. Akhire jarine ngene-ngene lho. Iya, dipatuki wong wayu. Gak tertarik. Iya. Diwaduk ingene gak tertarik. Akhire cili ono homer iki. Cili ono tok ae. Haram lek titik gak apa-apa, mili itu. Kon lek ne ceramah cekne iso. Ngene lho, rasane homer iku ngene. Dadi kon ceramah iku gak ngawur, gak jare-jarene tok. Masuk yo an ki ya. Akhire dicili iki. Uang jenenge kiai nili ikhomer langsung geblak teler. Iya lah uang sebisa teler masih sak timbo kono bene tetep ngene iya tapi lah kiai setitik ngene uyo bener bis teler ngene akhirnya dikongkon zino. Begitu zino mari ngono ngelahirno mari ngelahirno dikongkon mateni tandain sebagainya. Jatuhnya orang-orang dulu tak selimpun no liwat dosa dosa atase dosa ngene gak apa-apa sing penting mari ngono istighfar lan iki sing lain lain iki lek ono ngeten lho menungso iku lek nek tak rusak liwat lakoni ngoten iku dadakno bales dendam wa ahlakuni lan langsung rusak ngalano sapa menungso ni ing ingsun bila ilaha illallah. aku mang sedina ngejak wong iku nglamun ngene ya gak gak ngrasani ngene-ngene gletek sembayang muni la ilaha illallah ganjarane kuwetih sampai nutupi kesalahan sing kaya ngoten iku kalamane nanti dia itu mang sadurunge maca la ilaha illallah ben mari istighfar mari sembayang muni astagfirullahalazim astagfirullahalazim ping telu tek wis kalamane jenenge setan iki bareng aku kalah gantek kru gak kentek falamma raaitu mongko nalikane ningali ingsun weruh aku zalika ing mengkono-mengkono carane ngerusak menungso liwat dosa mari ngono aku dikalano ambil istighfar landa ilaha illallah ahlak tuhum tak rusak mana menungso ikuman tak selimurno mana yopo carane ngalano ngalano bil ahwai liwat hawa nafsu nyaman. Jenenge nafsu niku, nggih niku wae digonggong niku wae. Pancen gak ana arek seusia kaya konmut sing iso muruk ngene. Ngoten jarene aku iki ya. Bangga suarane ngoten terus. Akhire dadi ojo. Heran nang ngene awake dhewe. Mari ngono ana wong muji, "Weh, nek Ustaz sampean ngene, sapa maneh lek aku ngoten?" Akhire entek. Iya. Bareng tiang nggih digonggong nang ndi-ndi wahum. Mereka menyangka yahsabuna wahum utawi menungso sing kelebonan nafsu niku yahsabuna nyangka annahum sak temene dhewe iku mang muhtaduna wis oleh pitutur. Awak iki alhamdulillah limang waktu iso jamaah ana ngene masjid dibanding wong liya-liya. Lho, lek sampean duwe perasaan ngono kok garae ngilokno wong liya. Iya. Kaya apa mawon kula kali sampean ibadah pun diwaca. Krana napa ibadah kula kali sampean dereng mesti diterima ambek Gusti Allah. Kula kali sampean isane nengeri lekne ibadah kula kali sampean wis diterima ambek Gusti Allah lekne kula kali panjenengan mempunyai akhlak mempunyai etika pribadi sing sopan ngalah gak duwe apa-apa kaya sakniki kula kali sampean dikengken salat innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar ya yeah. Dan lain sebagainya. Para hadirin tidak jarang kula kali sampean niki disasarno liwat nafsu. Gusti Allah nggih mboten tinggal diam, tetep nulungi kula kali sampean. Wonten ngene surat Al-Ahzab wonten mriku Gusti Allah dawuh, "Ya ayyuhalladzina amanu." Sing diceluk niki senes menungso umum senes, tapi orang-orang yang beriman sing ahli ibadah apa pesene Gusti Allah uzkurullaha zikron kasiro wong sing ahli jamaah wong sing ahli ngaji wong sing mulang ngaji dikira nang ngene Gusti Allah sing wake wasabbihuhu bukrotan wa asila maca tasbegon esok sore awan bengi lho Gusti Allah tasbih ambek zikir hampir sama artinya apa cek ning macam-macam aja itu tok sing kon maca macam-macam nggih yeah. Kenek napa sih kula kali sampean kok dikongkon ambek Gusti Allah akeh berzikir dan bertasbih wa utawi Gusti Allah walladzi utawi Gusti Allah iku alladzi yusolli kang ngrahmati. Salat niku artinya doa. Jarene Imam Qusairi, doa niku artine nyeluk kula kali sampean. Gusti Allah niku celuk-celuk kula kali sampean, aja ngedoro niku nang aku. Rini yo. Iya. Kula kali sampean lek wis dikeki enak, rumangsa iso ngedo teko Gusti Allah. Lah lek wis dikeki gak enak baru nyedek nang ngene Gusti Allah. Lho Gusti Allah niki yusolli alaikum. Ngekei dalan, bangun dalan, utawa gawe omah gawe dalan iki lho. Kan kata kendaraan nang ya. Kata saingan to urip ndiri ya. Kula kali sampean dikeki dalan ambek Gusti Allah kaya ril ngono. Kon rinio jari Gusti Allah. Wa malaikatuhu Gusti Allah dudu ijen nyeluk kon. Nyeluk ikon dudu ijen bareng malaikat Gusti Allah. Ula apa Gusti Allah iku mangkok celuk-celuk aku. Bangun no dalan nang aku, ngekei kendaraan nang aku. Liyukhrijakum minadzulumati. Krono Gusti Allah ingin mengentas kalian minadzulumati dari kesesatan. Kesesatan sendi krono rumongso iso, rumongso biso. Iya. Yeah. Kula kali sampe lek wis rumangsa iso kaya-kaya gak butuh nang Gusti Allah to. Iya. Kaya umpama nyambut gawe wis nyambut gawe to kok zakat prei. Kok ngene prei sibuk. Bareng wis nyambut gawe entek baru nyedek-nyedek nang Gusti Allah njaluk wirid-wiridan. Iya. Gak ngono. Rumangsane dhek iku nyambut gawe semu-semu sugih iso seneng padahal gak iso seneng. Seneng kula kali sampe lek cedek nang ngene Gusti Allah. Liukhrijakum minad dulumati untuk mengentas kalian min dulumati dari kesesatan urip sing gak iso seneng sebab ono nafsu. Nafsu itu apa? Kekeliruan itu apa? Contone. Kula kali panjenengan iki, jenenge menungso iku wis dimulyakno ambek Gusti Allah, wis dicepaki sembarang ambek Gusti Allah. Gini apa? Walakot karomna bani adama fil barri wal fahri wa hamalnahu. Menungso iku ono diae tak openi tak rumat kabeh kokon hormati menungso. Terus kula kali sampean jari Gusti Allah wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Urip ono donya iki kon iku sing duwe kelakuan apik nang ngene sapa ae. Kewajibanmu ngapiki nang ngene wong liya. Terus kula kali sampean diwalik. Kon iki wis dihormati Gusti Allah, kongkon berbuat baik emoh malah wong liya dikongkon ngapiki nang ngene awake. Ngene mboten? Kula dhewe niku mboten. Iya. Iya. Ana wong ngapik teng ngene kula. Seneng ta seneng kula? Seneng ta seneng? Seneng. Iya. Lah nggih to. Tapi lek awak kongkon ngurmati umpama kene ustaz. Kono wong biasa, abot-abot. Abot. Padahal jari Gusti Allah, justru wong sing gak terhormati dihormati ana. Kanjeng Nabi lho Kanjeng Nabi. Nang arek cili-cili assalamualaikum hormati. Iya. Dan ini min dulu mati dari kesesatan yang ditimbulkan oleh nafsu ilan nuri menuju pada cahaya sing benernya itu. Nah, ono wong iso selamat kecuali orang yang banyak pikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lek kula kali sampean wis dikir iku tandane nurut nanggene Gusti Allah. Nggih Gusti, kula tak melok numpak kendaraan sampean dengan fasilitas yang ada maka kita dapat menikmati kehidupan ini ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ya. Lho kula kali sampean digengken zikir sing kathah ngoten niku wau duduk pendina nang dinding nggo tasbih sing kok gak kober ngomong ambek wong liya mboten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diutus Gusti Allah mulangi kula kali sampean mulangi donga niku lho mulai kula kali sampean melek tangi turu niku lho dikongkon donga napa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lek kate turu akeh sing donga, lek tangi turu jarang. Ya. Ya. Ngene to. Nggih, jarang. Padahal niku kan. Sampai kula kali sampean kate turu diwuruki Kanjeng Nabi lek kate merem maneh maca bismika Allahumma ahya wa bismika amut pilihan niku kabeh wis. Iya. Jarine Imam Nawawi wonten gini kitab Al Adzkarun Nawawi ngene. Lek kapan kon iku mang wis maca bacaan sing diwulangno Kanjeng Nabi umpama kon kate ngombe maca bismillah. Iya, mari ngombe maca alhamdulillah. Lho kon setiap ngono iku mang padahal iki kok iku termasuk zikron kasiro. Krono wis tepat. Ngoten lho. Dadi dudu itungane dudu lek mari sembahyang maca subhanallah subhanallah subhanallah ping 33. Alhamdulillah Allahu akbar. Iku wis akeh. Lek kate mlebu pasar ana dungane. Metu pasar ya ana ngoten. Lulek kula kali sampean kepingin titik tapi rumong soake lu kata lek ndelok Adzkarun Nawawi kaya-kaya gak katene bisa tapi kula kali sampean pun didudono ambil Habib Abdullah Al-Haddad lek mari maghrib utawa mari sak bengi ngene lek pancen kon kepingin dikron kasiro titik tapi wake maca donga-donga sing dongane Kanjeng Nabi ku mang disusun ana ratibul haddah iku kon sewengi maca la ilaha illallah la ilaha illallah sewengi ambek maca ratibul haddah ganjarane akehan ratibul haddah krana iku donga diwulangno Kanjeng Nabi teko Gusti Allah. Gusti Allah ngerti iki lho kebutuhanmu ngoten lho. Lalai isu kula kali sampean Gusti Allah ngerti dikir tuk wajah moco wirdul latif iku sesuai dengan dungo-dungo sing dianjurna Kanjeng Nabi kangge nyukupi supaya kula kali sampean engkin usaha cekne barokah awak berhasil anak berhasil berhasil kula kali sampean sak keluarga gak terbatas gak terapas iku artine barokah. Muka-muka kula kali sampean ditulungi ambik Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasidin. Rabbana anfa'na bima'alamtana wa allimna alladhi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadi qawlan wa fi'lan karuma warzukil kulla halalan da'ima wa akhilla adqiya ulama. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه إذا دادت صحبي walhamdulillahi fil badi wadanai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.